Tak ada saja tingkah laku wanita yang menghiasi setiap hamparan dunia. Jadi serba salah ku dibuat olehnya, ingin aku memilikinya. Jantungku berdetak saat ku dekat dengannya, semakin kencang dan semakin kencang lagi. Buatku mati berdiri dan tak ada kata lagi, ingin rasanya memiliki. Ow, ow, ow, ow, ow, ow. Ku semakin gila dibuat olehnya. Ow, ow, ow, ow, ow, ow. Ku semakin gila dan tak terkendali lagi. Ow, ow, ow, ow, ow, ow. Ku semakin gila dan tak terkendali lagi. Mana pernah aku tahu bahwa kau juga mencintaiku, dan terbanglah bersamaku lewati langit biru. Mana pernah aku tahu ternyata kau membalas cintaku, dan cobalah temaniku habiskan waktumu. Semakin gila dan tak terkendali lagi.